taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wal ibtigha'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah misla ma nawa muallifi kitab wa adana wa aslafuna minal ulama'il aminin wa awliya'ikal muttaqin sadatina al-alawiyyin wa nuhdiru arwahahum al-zahira wa nuhdi ilayhim arwahi abainah umma asadina wa masyaykhina wa ustadina wa man sabakat fi hadhan majlis fi tersi wa ta'amu wa ta'alif wa ikhwanan muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumiduna bi jamadihim wa anna Allah yaghfiru dhunubana wa yastiru uyubana wa yashrah suduruna wa yuhafizuna lima tuhibu wa yardah wa anna yasiru umana yashfi maradana yaqdi hajatina dunyawiyan wa ukhrawiyan ma'ar rahatil abdan wal qulub بجاه الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما

keluargane fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita nyuwun dumateng Allah muga-muga kanca-kanca jamaah masjid dan keluarganya dan yang mendengarkannya dengan rahmat dan kemurahan Allah sing kagungan hajat dipun paringono gampang kesempatanan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para hadirin nerusakan pengaosan kitab Riyadus Solihin. Bilih kalau wingi dipun riwayatakan ono barang telu seumpomo wong-wong niku wau semerap ganjarani niscaya mereka itu akan rela untuk berebut mendapatkan imbalan ganjaran sing dipun paringaken Gusti Allah dumateng tiang tiga niki yang erat hubungannya dengan awake dhewe masa depan wono dunyo dan akhirate baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Napa mawon nomor siji nggih niku adzan ya yeah. Nomor loro nggih niku onten ngene sof yang pertama. Yang ketiga ialah berangkat lebih awal untuk sholat jamaah. Awal niku nopo? Ada kalanya tiang niku yang berpendapat sing disebut berangkat awal untuk sholat jamaah niku diambe wis siap-siap sadurunge adzan. Hati-hati rek. Ini masjid wis innallaha tak cepat-cepat mulai wudu gawe kelambi berangkat ya berangkat. Ternyata ono gini masjid iku wis adzan. Nah itu sudah. Ada kalanya yang berpendapat pokoke tiang niku wau wis teko panggonane masjid sak durunge adzan ya yeah, sak durunge adzan. Ada yang kal berkata ono kalane sing dimaksud datang awal untuk jamaah niku sak durunge komat. Ono maneh sing terakhir yang lebih ringan pokoke menangi takbiratul ihrami imam. Imam takbiratul ihram awak sik kait dolok sepeda iku sudah dikatakan menangi takbiratul ihram. Si cilik sampean iku mang jarine ustaz pokoke munggah masjid takbiratul ihram menangi. Lah kan sakwene mang di ana alun-alun ya gak melok Gus. Iya. Sing dimaksud iku sampean usaha mari ngono karena baru sampai wong dalane macet ya. Dalane macet. Perapatan Kalcil masih lubek lek sore. Ya, dijalur kan dijalur rada telat niku wae ngoten lho. Iya. Dadi kae jalan sepeda Allahu Akbar tenang ae termasuk menangi awale jamaah. Nurut sapa? Nurut imam sing murah, gak larang-larang. Ngoten awan ya. Tapi lek ugi kudu melok sing pertama. Iya, innallaha kudu budal. Engko pola ngene aja no. Wis ana wakile gampang. Repot iki. Iya, boten. Lah sakniki kula wingi asal SMS. Iya, SMS niku nopo? Tadi takon sungkan ngoten antarane ya. Yo nopo Ustaz? Lek tiap sholat Idul Fitri niku kok bupati ambil keluargae dideleng ngarep apakah tidak menyalahi begitu itu terus tindakan kita itu gimana? Tak ngerti nah ngeten ya setiap masjid itu ada takmirnya, ada nadir nadirnya. Lalek kulo kali sampean sebagai jamaah, kulo kali sampean nginurut kebijaksanaane wong sing ngatur mas masjid. Lah iku ya napa? Lah lek kula niki sebagai takmir masjid ya napa? Ngeten. Nggih ya. Kan ontena gabungane hadis ad-dinun nasihah. Agama niku mbelajari tata krama, duweni unggah-ungguh. Liman lillahi nang Gusti Allah, wali kitabihi nang kitabe Gusti Allah, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, dan bagi pimpinan-pimpinan orang Islam. Itu dihormati dalam segi apa? Lekne pancen kula kali sampean sebagai oh ini orang terhormat, maka disediakan di soft awal sebelumnya, mboten nopo-nopo. Asal kita itu menghormati bukan karena bantuannya. Lek bupati ki didele mburi, gak ngucur danai. Ya. Lek didele ngarep, aku butuh bantuane. Loh, takmir atau panitia yang menyediakan ini karena uangnya, berarti menggadaikan agama 70%. Iya. Yeah. Menggadaikan man tawadho'a li ghaniyin, barang siapa andap asor hormat takut terhadap orang yang punya uang, li ajli hinahu, karena mendapatkan uang, zakat zahaba sulusadinihi, maka dia telah menjual 70% daripada imannya. Duso. Ya. Yeah. Kita tidak mandang niku. Karena ini orang terhormat, kita hormati seharusnya. Keranten napa? Dan jangan sampai orang-orang terhormat itu tadi mengalahkan tatanan agama. Keranten urut-urutane layalianna liulinnuha. Mbok yo takmir utawa musola iku lekne nata sah mburine imam iku wong-wong sing pinter, sing sekirane imam engko batal mari ngono iso ganti. Dadi lek kula kali sampean umpama awak iki milih ana sah awal, keranten kemampuan kita ini apabila nanti imam niku batal gak iso ganti, ono imam niki keliru gak iso ngelingno, lebih baik rodok nyisih kanan utawa rodok nyisih kiwa. Sing ono buri kudune wong sing ngerti. Lah ngoten nah. Lah sing ngerti umpama merono ngado, itu termasuk sing ngerti kedosan dhewe. Jadi kita harus tahu diri. Iya. Yeah. Harus tahu di diri. Lek gene pasuruan niku nggih ya. Burine imam ada imam-imam cadangan. Imam-imam cadangan niki ada 4-5 orang niki dibayar kon bagian sembahyang ana burine imam. Tak bayar kon. Ngoten lho. Dadi umame umpama tok. Imame niku 1 juta. Buri ini 250 tanding papat lah. Kudu lah buri. Ya, ngoten. Lah ugi kate diundhaki balak-balik preya, ya engko urung undhak. Ya. Lah lek umpama terus ngene masjid iki kok kurang beres takmire. Demo jangan, jangan. Jare Kanjeng Nabi unsur akhuka dhalima wal madlum. Lek kon delok saudaramu, kancamu sapa wae kok wong iku berbuat dolim utawa wong itu didolimi, maka tolonglah mereka. jarene wong-wong langi Kanjeng Nabi lek nulungi wong sing dianiaya jelas pancen wong iku hak-haknya diambil, kita tolong, masuk akal. Lah lek wong iki sakniki dolim terus mari ngono yo napa nulungi ngene lho, lekne wong iku duwe kebijaksanaan jangan diikuti ngedo, gak usah demo. Kalau demo kita itu keliru. Karena napa? Kapasitas kita niku lekne delok hadis man ro'a minkum mungkaron, siapa saja yang melihat tentang kemungkaran. Mungkar itu apa? Mungkar itu bukan maksiat. Kemungkaran itu satu tatanan yang kurang pas dengan agama. Fal yughayyir biyati. Lek dilaksanakan ngeten, lek ne wong durung ngerti langsung berontak, demo dan lain sebagainya. Tapi lek ne tiyang niku ngerti, maka mencari jalan. Ya apa dimaksud iki? Diterangno ambek Imam Ghazali. Yang dimaksud bal yuhoyir biyadi delok nawakmu, kon iku mempunyai kekuasaan merubah atau tidak. Lek iso kon rubah tidak menimbulkan bahaya atau akibat yang lebih besar, silakan merubah. Artinya apa? Yang mempunyai kekuasaan itu harus merubah. Fa illam tastati, lek kon gak duwe kekuasaan, wong awake iki jamaah biasa, duduk anggota takmir, duduk yang berwenang. Fa bilisanihi, ya fal yughayyir biyadihi wa bilisanihi. Laporno Pak Takmir niki ngeten. Tapi lek ne sampean niku berpendapat ya berpendapat dhewe. Biasae gini wakil-wakil wong niku awake dhewe di atas nama no masyarakat kata tiang-tiang ngeten yai ngeten ya ini berjoyo masalahe ya ini ono gini omat tok gak ngerti aku iki duwe karep ngene gak keturutan kiai tak gendungi tak wara iki pendapat masyarakat aku wis keliling sak mbangil wong ngene iki lho sing bakal mbenro kondisi iya. Lalu ngomong gak iso mari lapor ya apa? Wabi kolbi ambi atimu wae. Dungo sing diwaca ugi malam Jumat iki lho. Iya. Ya kawi ya matin ikfi syarrad zalimin. Ya kawi ya matin ikfi syarrad zalimin. Aslahallah umurul muslimina sarrafallah syarral mudin diwaca ben mari sembahyang mandar takmir masjid bangil niki ditulungi ambek Gusti Allah sehingga karepe dhewe cek dilereni Gusti Allah karep sampean sing apik tek dilaksanakno ambek Gusti Allah enak ta enak nemen enak iwisan tunggu sampean lu mandi. Iya, lek ugi mari sembahyang niku ya, mari sembahyang sampean waca. Kula niki Gusti, kula niki pun umur sepuh, nyambut gawe pun kathah. Kula tenggene masjid niki kepingin nambani kekurangan kula. Kula kepingin ibadah sing sempurna, kagungan kanca-kanca sing sae yang dekat dengan kiai yang dapat membimbing kita ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun biyen awake iki lorek, besok iku lho cekne diakoni melok gerbangi Kanjeng Nabi. Nggih ya. Dadi lek ne Maria dan niku aja kesusuai donga sing akeh. Nggih ya. Ya kawi ya matin ikti syarrad dalimin aslahallah umural muslimin aslahallah muga-muga Gusti Allah bagusi ngelaksanakno mewujudkan umural muslimin cita-citae jamaah masjid ya aslahallah umural muslimin terus apa sarrafallah syarral mudin dan orang-orang yang menyakiti jamaah masjid itu biar dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak sampean niku. Nggih. Wah enak bayaranmu ndak nyari rugi. Nggih. Ya Allah, niki para hadirin jawaban saking niki wau nggih ya. Jadi enggak usah demo, enggak usah apa. Kita sikapi saja yang banyak berdoa kepada Allah. Nggih ya. Muga-muga kula kali sampean dipun tuduhno jalan yang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaikhani lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari lan Muslim. La alaula an asyukka ala ummati lamono ora kuatir yento dadekno repote nanggene umatku. Umpomo aku gak kuatir ngerepotno nang umatku, la amartuhum bisiwak, aku bakal merentahno dengan perintah wajib. Apa itu siwak? Ya, yeah. Kapan? Inda kulli sholatin, setiap akan melaksanakan sholat. Wabnu Zanjawi wasahhahul hakim, dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Zanjawi ini dikatakan hadis yang berkelas sahih oleh Imam Hakim. Imam Hakim niki adalah seorang ahli hadis yang mempunyai keilmuan dapat membedakan mana ini yang hadis yang sahih atau yang bukan itu. Tapi lek hadis itu meskipun mereka yang mengatakan ini dhaif, ini abi, tapi kalau disatakan ini hadis sahih menurut Imam Hakim, maka itu bisa dikatakan sahih. Ya apa dawuhne? Salatun bisiwakin. Sampean sembahyang fardu utawa sunnah. Bisiwakin nganggo siwak. Iku afdalu, luwe apik, luwe nyenengno, luwe ngridakno nang Gusti Allah. Bisab'in, tinimbang sampean iku sembahyang 70. Salatan dengan salat bi ghairi siwakin. Sembahyang tahiyatul masjid nganggo siwak. Piro regane siwak? Nek ana 1000 oleh 3. Iku siwak. Iya. Yeah. Lek gak ana 4. Iya. Yeah. Sembahyang 2 rakaat Gusti Allah ganjar sampai petung bolu. Kaca siwak ngene ta lho. Tapi nggih pun disiwak tak ngene, katene sembahyang sampean wudu iku ya bersenono. Nggih ya. Bersenono. Dadi cek gak kantil. Di samping kula kengken kemu, mungkin mari kemu nggih iso. Nggih kengken ngoten. Kranten napa? Siwak niki adalah mardotillah, untuk membuka bacaan-bacaan kita ini membuat Allah itu ridho, membuat lidah apa lisan kula kali sampean niki menjadi suara kita itu, abab kula kali sampean niku menjadi harum, enak didengarkan malaikat. Lah kene apa wong-wong iku sing mengatakan ahli hadis itu kok enggak mau siwakan? Ya kraten piyambek itu memandang kaya jijik. Iya. Lho barang sing disunatno Kanjeng Nabi kon reken jijik ku ya apa sih? Ada yang alasan karena rawinya hadis itu hadis ahad. Hadis ahad itu diriwayatkan oleh seseorang tidak mendukung. Lo meskipun hadis itu diriwayatkan oleh seseorang, tapi lihat orang-orang di sekitar Nabi itu kan pakai siwak. Lo nang gini wong Arab. Lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ketika piyambek niku badhe sedo, siwak niku sing wonten ngene mriki. Tolong siwakku jukuken. Celupen banyu, aku tak siwakan. Kangge apa? Nyenengno Gusti Allah. Gampangno metune roh. Lho kula kali sampean digongkon siwakan tok. Ibadah kula kali sampean iki cekne luwih akeh daripada ibadahe wong liya. Siwak niki kangge umat Nabi Muhammad lho. Mboten kangge sinten-sinten. Lek kula kali sampean umpama ya dikandani Gusti Allah, ya dikandani. Ngene apa? Golek Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfisyah syahrin. Kabeh padha golek Lailatul Qadar. Kenapa kamu ini disuruh siwakan sembayangmu biar berlipat-lipat? Kok kabotan? Lah eman to. Iya. Betapa kula kali sampean umure titi sembayangi sesuai dengan dikatakan Nabi, sunah-sunah ngeten iki dilakoni. Jarene wong sing ahli hadis ngomong ngene. Pokoke sampean niku lek krungu hadis, kelakuane titik siwakan tok, ganjarane akeh. Aja percaya iku hadis dhaif. Kon niku tekon ndi? Agama iki bukan diakal-akalan. Tapi agama ini dengan ketulusan hati mengikuti Gusti Kanjeng Nabi. Jarene Kanjeng Nabi, seandainya agama ini berdasarkan dengan akal rasio, maka orang yang memakai sepatu nalikane wudu iku sing diwasui sepatu iku duduk ndukure tapi nisore. Kenapa? Krono nisore sing ngicai kotor. Kenapa kok jadi ulapi nisor sing diusapi ndukure iki duduk no agama iku duduk ambek akal. Tapi ketulusan hati mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau mengajarkan bukan dari akal dan hati nurani tapi bersumber kalian Gusti Allah. Lah kula kali sampean ibadah niki golek ridane Gusti Allah. Monggo sing dereng membiasakan siwakan tuku siwak ojo ngene Pak. Iya. Ojo ambek ngene. Meskipun ini bisa dikatakan pengganti tapi tidak seperti si siwak. Petung bolu rek tapi lek ne cacingen gawe apa? Luwe apik petung bolu tapi sing lemu lemu sangune akeh ngoten lho ya. Paham nggih? Cek ne kula kali sampean lek pancen sampean kepingin mati husnul khotimah biasa no katene sembahyang siwa siwakan. Sampean lek gak duwe, sampean kondo kaji adib ya repot-repot. Ya. Untuk pun dia. Nomor kalau wingi tentang serbanan, ya. Sampai cari kanjeng. Kau lek gak serbanan, kau lek serbet. Kena no gini. Saat ni kita tentang si siwa, ya. Allah. Cari kaji gus ni ya, dan meni tak tukok noy, tak kodi bongbong. Tukok, ugi bau, bisi ineng gulo jadi. Kulak nanti kita nanti kabin dah. Tutup pun tidak. Waqala lan dawu sapa An-Nawawi Imam Nawawi bil majmu'i ing dalem kitab majmu'. Yusannu disunatno ayyaj ayyuj'ala yen to didadekno fi antiqihi ing dalem pundake wong sing sembayang sauban klambi kain sing didelen dhuwur niku jenenge saub. Ya, sauban itu bukan pakaian, bukan. Tapi kain yang diletakkan di atas niki jenenge saub. Kain yang diletakkan di sebelah bawah itu namanya sirwal. Gitu lho. Jadi lek sarung ini bisa dikatakan sirwal karena apa? Kain yang letaknya di bagian bawah. Kalau di atas itu namanya saub. Jadi sampean jarine Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ahli hadis. Orang yang ahli fikih tapi mendalami hadis sing nyarai kitab Shahihul Muslim satu-satunya. Yeah. Piambe ahli hadis sampai ahli mendalami hadis niku wau gak kobrabi, ngoten lho. Iya. Yeah. Gak kobrabi. Jarine Imam Nawawi niku sapa wae sing sembayang ngene pundakmu iki lho keono ka kain. Fa in lam yajidhu lek nekon iku mangkate tuku kain gak duwe-duwe krana terbatas krana ini sunat ya apa juila mongko didadekno apa saking sunai lho Imam Nawawi saking menggarapkan orang itu biar mendapatkan sunnah. Apa sing dideleng ngene pundak hablan rumput Jepang. Ya napa sampean? Imam Nawawi lek gak ono golek tali delen kene lek sembahyang. Saking akehe ganjarane wong sing gawe serban. Iya. Yeah. Hatta layakhlua min syai'in sampai umpama sholat itu di atas pundaknya ini tidak kosong dari sesuatu. Apa wae sampeyan nang kene niatono serbanan niatono nyenengno Kanjeng Nabi wayukrohu lek sampeyan iku dikongkon ngono kok gak gelem termasuk sampean melakukan sholat dengan sesuatu yang kurang sedap dan kurang menyenangkan Kanjeng Nabi tarkudzalika. Contone mane sing lekne wong sembayang iku mang gadi senengno Kanjeng Nabi membuat Nabi itu menangis kakas biroksin sembayang gundulan gak gawe koplo nggih ya krana napa biyen niku wonten tiyang muni ngene kumpul ana nak anake mangan gak kuplukan bapak niku wau murang muring apa kon gak kuplukan le saking tak mangan ae sombong mulu iso takon gawe sego koyo ngene iku mosok dikokon kupluan kon iku cek gak sombong mangan nikmate Gusti Allah iki lho kuplu ana cek gandangak kon niku kon lek gak kupluan iku sombong ngerti yo nggih Pak ya ngono lho wong biyen niku dadi kupluan ngeten iki bukan karena apa nggih ya lek menurut Kiai Abdullah bin Yasin ya Abdullah bin Yasin itu seorang ulama di Pasuruan setelah Kiai Yasin yang dekat dengan habaib. Iya. Niku paling anu niku lek nang habaib masyaallah. Sampai-sampai tiang niku lek gak sembahyang serbanan di hadapan Kiai Yasin Abdullah bin Yasin kawan boleh. Mbak mana? Nonton. Sampai-sampai dia itu kon kuplukan boteng lho meskipun gak wak kaji kon. Sembahyang kuplukan boteng iku padha mek serbanan. Sungan Ustaz kula dereng kaji arek. Ngene lho, koplo putih kesaen budal teko mak koplo ireng. Lek wis kok teko mati salat koplo ireng delen genti koplo putih. Ngono ae gak iso. Lah eman sih. Iki lho nyenengno Kanjeng Nabi kapan maneh. Lah lek kula kali sampean besok mati lho gak diarepi Kanjeng Nabi melok sapa? Nggih ya. Lale umpama jamaah ya sekali-kali ae wis ana ngene omah praktekno kubluk putih cek ne diakoni umate Kanjeng Nabi sing penting sampean gak diculuk wak kaji gak apa-apa Pak iya sing penting ati atine niki dawuhne Imam Nawawi jenes wak Nawawi jenes iya Waqala Syaikhuna lan dawuh sapa guru kita Ibnu Hajar annat ta'ammuma sak temene gawe imamah udeng-udengan utawa dele serban ana ngene pundak utawa ngudungi niku wau wal istiyaku lan siwakan yustahabbani karo-karo niku mang di sunatno oleh sunat niku mau walau ba'dad duhuli meskipun kon iku mang wis dalam keadaan sembahyang umpama Allahu Akbar Masya Allah lali aku mang durung siwakan ndak popo menurut Imam Ibnu Hajar saking akeh padilai wong siwakan sampe nek liwat siwakan ojo niat apa-apa niat ngridakno golek nyenengno Kanjeng Nabi wis ngoten tok ae niat nyenengno Kanjeng Nabi niat awak iki besok cek dipetuhi Kanjeng Nabi syukur-syukur lek nek besok mati dipetuhi Kanjeng Nabi mendah niyo seneng kula kali sampean nggih ya. Ya Allah rek lali aku mang. Kaya sembahyang kok durung serbanan. Ketok apa ngene ngono. Ketok napa? Ketok karet sampean dhewe ngene wis. Niat serba pokoke ngene pundak iki jarine Imam Nawawi mang ojo sampai kosong teko apa-apa. Saking gedene sunahe ngoten lho. Eman-eman. Lho Imam Nawawi lho ibadahe sampai kaya ngene, barang sepele kaya ngene. Lah kula kali sampean jeng par duwe kadang-kadang ngoten. Ngono dituduh Imam Nawawi ku bid'ah, ya kenemenen sing nuduh. Iya. Yeah. In amkana ngono iku kalau mungkin. Mungkin iku apa? An amkana fi'luha bi fi'lin qalilin dengan cara yang amat ringan gak sampai batal no sembah yang wattikhadu sutratin dan sunnah lagi lek sampean sembahyang itu membuat batas di mukanya ya yeah. Jadi sampean iku lek ne sembahyang usahakan kula kali sampean membuat batas iki lho batase batas yang dibuat itu tadi ya tuluhu sulusadiroin lek sing sempurna ngarep iki kek ono barang sing sekirane dawane niku 2/3 diro diro niku 60 senti lek ngono dukure 40 senti utawa 20 senti bainahuma antarane sing sembayang lan batas niki wau salah satu adruin sekiranya 60-40 kali 3 sak meter lulek kapan kulo kali sampean niku wis ngelakoni koyok ngono ono uang liwat di ngarepe maka kita itu harus memberikan tanda ojo dilarang uang liwat ngarepe lek kula kali sampean niki wau wis gawe ngeten niki maka orang itu akan berdosa liwat niku wau lah lek wonge iku mang sembayang gak membuat batas sing liwat gak kedosan sing sembayang gak buat batas garai wong niku mau nggih kedosan lek gak gelem nyegat lalek wis gawe batas kok dilanggar ngene iku baru boleh dibunuh. Lek gak ono ya apa? Lek gak ono fahotun amamahu. Gawe garisan utawa gawe saja sadada. Utawa gawe apa wae. Apa sampean dalek ngene plek kon tak gawe batas be ono-ono ya. Mbayang ngene. Dadane ono wong Joko sampean uber. Ya. Gak batal sembayange yo enggak. Wong iku batas kuwi. Dudukmu berdonya tapi nguber wong sing ngliwati sembahyang. Ngaten lho. Dadi sunahe kata. Masya Allah niki adalah sunah-sunah dalam so. Biasane wong lek ngati mari sembahyang sunahe lho ya. Kan kata. Kata ngoten gawe batas-batas niki. Lek nggih tembok ngeten nggih mboten napa-napa jaga. Asal diniati gawe batas. Lek ndak ya gak oleh. Lah lek wong niku kliuk sembahyang ana karepe lawang ya napa? Ya gak dosa sing liwat meskipun sampean gak batas. Wah apa sembahyang ana karepe lawang? Wis rupangene liwate wong. Lah sing liwat niku ya apa? Gak dosa meskipun ngliwati ngarepe wong sembahyang. Krana wong iku jarak sing sembahyang niku jarak wis rongene dalan gak kurangan panggenan kok ngene ngono. Dhewe dhewe kedusan sing liwat gak kedosa. Lek wonten sing takon nggih monggo, tapi niki pun niki lho. Kate dipethuk niya. Para hadirin muga-muga dadoso tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Karene umur niki muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi pitutuh ambek Gusti Allah, pertolongan kali Gusti Allah saged ngelampahi ibadah ibadah-ibadah yang menjadikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi nas'alu bil ismil azam, ya kawi ya matin ikfi syarrad zalimin, ya kawi ya matin ikfi syarrad zalimin, ya kawi ya matin ikfi syarrad zalimin. Aslahallah umural muslimina sarrafallah syarral mudin. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل خوبة لنا الأورات وآمن الروآت لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والثناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.